Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pendengar RRI yang dikasihi Allah, kita mengkaji surat Thaha ayat 104. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu a'lamu bima yaqulun iz yaqulu amsaluhum tariqatan in labistum illa yauma. Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Allah maha mengetahui. Allah adalah Tuhan yang maha kuasa, maha mengetahui, dan maha bijaksana. Apa yang dikatakan ketika terjadi dialog antara sekerombolan, sekelompok para pendosa, kriminal, kaum kafir, kaum musyrik di padang mahsyar, bahwa rasanya mereka tidak lebih tinggal 10 hari di dunia, walaupun usianya rata-rata 60, 50, 40, 70, atau 80 tahun, tapi digambarkan dengan 10 hari. Maka orang yang paling lurus jalannya, tariqatan, amsaluhum tariqatan, berkata, in labistum illa yauma, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dia katakan 10 hari. Orang yang lurus mengatakan sehari saja. Atau sebenarnya kamu gak pernah tinggal di dunia. Kenapa? Apa alasan orang yang lurus pikirannya ini mengatakan kamu tidak lebih tinggal sehari? Karena orang yang lurus pikirannya atau amalnya, ketika melihat segerombolan kaum kafir, pendosa, adalah orang yang cerdas. Yang lurus pikirannya itu adalah manusia cerdas. Dia mengetahui hakikat hidup bukan sekedar bunganya saja. Hakikat hidup bukan sekedar bunganya saja. Kalau dilihat hakikat hidup, kaum kafir yang menyemak, yang merusak di bumi ini tidak pernah hidup kecuali sehari pun tak sampai. Tidak ada sumbangsihnya yang positif. Merusak keberadaannya lebih banyak merusak daripada membangun. Orang yang seperti ini, kalau kita secara kasar mengatakan, adalah manusia yang tidak layak hidup. Inilah hakikat hidup. Hidup bukanlah usia kita yang panjang ataupun singkat. Hidup adalah sumbangsih apa yang kita berikan selama usia di kandung badan. Untuk itu pepatah Indonesia sangat jelas mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Namanya harum atau busuk, namanya diingat orang karena kebaikannya atau keburukannya. Nama yang diingat orang kebaikannya adalah usia kita yang kedua. Kalau nama yang diingat kebusukan, itu adalah penderitaan kita yang abadi. Untuk itu, manusia cerdas yang memiliki pola pikir jalan yang lurus mengatakan, hidup bukan berdasarkan umur yang kita miliki, tapi sumbangsih apa yang kita berikan. Kalaulah hidup panjang hanya akan menyusahkan orang lain, kamu tidak lebih hidup dari beberapa detik di dunia ini, walaupun usiamu panjang, dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Perdana, yang akan mengkaji ayat 104 dari surat Thaha ini. Kami persilakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena kita coba untuk diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanan kehidupan kita. bahwa kehidupan kita ini, kehidupan yang kita jalani ini sangat singkat, walaupun terkadang kita berpikir 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Kita merasakannya sebagai sebuah perjalanan begitu sangat panjang. Padahal sebenarnya tanpa kita sadari, sekarang kita ternyata sudah punya istri yang harus kita ayomi, yang dulu kita masih dibelai sama orang tua, sekarang kita yang sudah bertanggung jawab. Tiba-tiba sudah punya anak, tiba-tiba sudah beruban, tiba-tiba sudah tidak ada lagi di dunia. Perjalanan kehidupan dunia ini adalah perjalanan kehidupan yang begitu sangat singkat sekali. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Kahfi sendiri ya sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dialog yang terjadi antara pemuda Ashabul Kahfi yang mereka dalam keadaan tertidur, tidak tahu waktu, sehingga akhirnya ketika berdialog ya illa bistum inda yauma, kamu hanya tidur dalam satu hari saja. Yang lain berkata, Allah itu jauh lebih tahu sudah berapa lama kamu di sini. Perjalanan waktu kehidupan itu sangat tidak terasa. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Jainal tadi, pada intinya kehidupan bagi seorang muslim itu adalah benar-benar menjalaninya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencoba untuk meningkatkan kualitas kehidupan menjadi jauh lebih baik lagi. Jangan cepat merasa puas dengan kebaikan yang kita lakukan, karena Allah sendiri di dalam Al-Quran mengatakan innallaha la yudi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak pernah mensia-siakan ganjaran kebaikan dan balasan kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang selalu meningkatkan kualitas di dalam kehidupan ini. Jangan sudah punya keluarga, kerja sudah mapan, dan akhirnya kehidupan kita hanya kita bahasakan saja untuk keluarga kita. Karena sebenarnya kita hidup di dalam dunia ini, kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar kita. Kita juga harus melakukan perintah-perintah agama untuk berinteraksi dan memberikan kebaikan kepada masyarakat sekitar kita. Oleh karena itulah, mari pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya di dalam menjalani kehidupan dunia ini, karena ada kehidupan yang jauh lebih panjang yang akan kita jalani nanti, yaitu pada hari akhirat setelah kita hidup dimatikan oleh Allah dan kelak akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, kelak pun kamu akan kembali kepada kami, dan setiap manusia akan mendapatkan sesuai dengan ganjaran sesuai dengan apa yang dia lakukan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini juga memberikan satu inspirasi dan motivasi kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bersikap bijaksana di dalam memandang kehidupan ini. Allah sudah mengatakan bahwa kehidupan ini adalah suatu hal yang sangat singkat. Oleh karena itu, jangan jadikan sebagai prioritas utama, atau bahkan jangan jadikan kehidupan ini sebagai tempat untuk berpoya-poya dan berlena-lena. Ya, karena iqtaraba lin-nasi hisabuhum fahum fi ghaflatin mu'ridun, sungguh merupakan suatu hal yang sudah begitu sangat dekat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum, masa perhitungan mereka, ya, fahum fi ghaflatin mu'ridun, berapa banyak di antara manusia itu yang lalai di dalam menjalani kehidupannya. Allah menggambarkan begitu sangat dekat sekali, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat lainnya, ya, waqtarabal wa'du fa idza syakhisatun absarul ladzina kafaru, ya, ketika hari kiamat itu akan didatangkan oleh Allah, kehidupan dunia sudah berakhir, maka fa idza syakhisatun absarul ladzina kafaru, pada saat itu semua kamu akan terbelalak memandangnya, terutama sekali orang-orang kafir, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, ya. Keyakinan mereka selama ini, sikap mereka melalaikan hari kiamat, ternyata harus berhadapan dengan fakta bahwa ternyata di hadapan mereka kiamat itu terjadi. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang yang tersadar, tidak menjadi orang-orang yang terkejut di dalam perjalanan waktu kita, dan tetap kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Kesimpulan yang dapat kita sampaikan di sini sekaligus pesan bagi calon jemaah haji yang ingin berangkat, bahwa kebaikan adalah umurmu yang kedua. Yang pertama, kebaikan adalah umurmu yang kedua. Yang kedua, al-hajjul mabrur, haji mabrur artinya banyak berbuat baik. Haji yang mabrur itu mendapatkan tiket ke surga. Menjadi haji yang mabrur adalah menjadi haji yang banyak menebarkan kebaikan. Ibadah utama di Mekah dan Madinah adalah memperbanyak kebaikan, membantu orang tua dan orang yang sudah tua. Itulah ciri utama dari haji yang mabrur. Moga-moga jemaah haji yang akan berangkat, calon jemaah haji yang akan berangkat pulang kembali ke tanah air, dapat menjadi haji yang mabrur, dan kita yang tinggal di Indonesia tetap menebarkan kebaikan, karena kebaikan ada di mana dan kapan saja. Kebaikan adalah umur kita yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.